Tafadhol, kami persilakan kepada hadirin untuk yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira apa yang Ustaz sudah sampaikan tadi itu dengan suara yang menggelegar, ya saya kira seperti kita dimarahin gitu ya. Ya enggak apa-apa, tapi artinya bahwa dosa-dosa memang sudah sangat banyak yang mungkin kita lakukan. Dan mudah-mudahan kita sadar dengan begitu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Ustaz, yang saya ingin sedikit tanyakan, tadi singgung dari di awal bahwa tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk berbakti kepadaku, menyembah Allah. Nah, kalau yang apa namanya mengenai manusia ini, itu rasanya sudah jelas. Yang ingin saya tahu itu bagaimana dengan jin? Ya. Artinya jin itu apakah ada kewajiban-kewajiban misalnya berjihad? Ya, seperti kita itu ya, dia kan berjihad di jalan Allah. Ya, apakah dia ada pertempuran misalnya antara jin kafir dengan jin mukmin? Apa begitu? Ya, karena saya melihat bahwa di sepertinya di dalam Al-Qur'an itu sepertinya jin itu tidak ada nabi-nabinya sendiri, rasul. Tapi dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi dia mendengarkan Al-Qur'an yang dibacakan dan sehingga mereka berkumpul dan sebagainya. Jadi saya ingin tanyakan itu. Bagaimana dengan jin? Apa barangkali di Palestina ya misalnya dia ikut juga bertempur dengan saudara-saudara mukmin itu? Sekian, Ustaz. Assalamualaikum sabar. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak tadi, sebelumnya saya mohon maaf. Memang suara saya ngebas. Dari suara aslinya sudah besar, ditambah dengan mic-nya yang terlalu bagus. Jadi seakan-akan menggelegar. Sedikit pun tidak ada maksud dan niatan untuk memarahi jamaah sekalian. Tapi itu semua adalah sebagai bentuk peringatan untuk kita semuanya. Jangan dianggap yang berbicara ini makhluk yang paling suci. Kita semua adalah manusia biasa yang banyak dosanya. Sehingga ini semua adalah peringatan untuk kita semua untuk perbaikan bagi kita semuanya. Terima kasih atas pengingat dari Bapak tadi. Adapun pertanyaannya, jawabannya adalah yang diutarakan oleh Bapak tadi bahwasanya dari kalangan bangsa jin tidak ada nabi tersendiri. Itu betul. Itu adalah akidah yang dijelaskan oleh para ulama kita seluruhnya dalam buku-buku akidah mereka. Bahwasanya tidak ada nabi dari bangsa jin. Yang ada adalah nabi dari bangsa manusia. Ini sebagai bukti bahwasanya jenis manusia itu lebih afdal daripada jenis jin. Itu betul. Kemudian, pertanyaan yang diajukan ialah bagaimana apakah bangsa jin juga mendapatkan kewajiban-kewajiban sebagaimana manusia, apakah mereka juga berjihad dan yang lain-lainnya. Jawabannya adalah iya. Dalilnya adalah ayat yang dibacakan tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Disebutkan dua bangsa, bangsa manusia dan bangsa jin. Dua-duanya disebut dengan mukallaf. Dua bangsa ini dikenal dengan sebutan thaqalan atau thaqalaini. Ya, dua perkara yang berat dan mereka semua dalam mukallaf terkena beban syariat. Apakah mereka juga berjihad? Jawabannya iya. Dikarenakan jihad satu bagian daripada ibadah. Kata-kata liya'budun itu ibadah dengan semua jenisnya. Ibadah sangat luas maknanya. Semua bentuk ucapan, perbuatan, lahir dan batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jihad bagian daripada ibadah. Maka semua bentuk ibadah dibebankan kepada dua bangsa, jin dan manusia. Sehingga globalnya, kaum muslimin rahimakumullah, bangsa jin itu sama dengan bangsa manusia dari sisi beban syariat. Bangsa jin mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku nabi dan rasul yang terakhir. mereka diwajibkan untuk sholat, untuk puasa, yang kaya raya ya berhaji, berumrah, berzakat. Mereka sama dengan kita aktivitasnya. Cuman mereka makhluk yang halus yang gak bisa kita lihat, kita makhluk yang nyata seperti ini. Kehidupan mereka juga di alam yang sama, di tengah-tengah kita, di sekitarnya kita. Cincin yang muslim, yang mukmin, yang saleh di masjid-masjidnya Allah Azza wa Jalla, tempat-tempat yang bersih. Di rumah-rumah kaum muslimin yang saleh sebagaimana mereka. Cincin yang kafir, tempat-tempat yang kotor, di kamar mandi, toilet-toilet, tempat-tempat sampah, tempat-tempat yang kotor. Atau di rumahnya orang-orang kafir, sebagaimana macamnya mereka masing-masing. Di sekitar kita. Di sekitar kita dan juga mendapatkan beban syariat juga sama dengan kita semuanya. Kalau tanya misalkan di sebuah tempat ada perang, ada jihad. Apakah jin yang ikut bertempur? Jawabannya ada. Jin kafir dengan orang-orang kafir. Jin muslim dengan kaum muslimin. Iya. Itu semuanya ada dalam penjabaran Al-Quran, hadis dan juga penjabaran dari para ulama. Ulama kita menulis banyak kitab khusus tentang masalah alam jin. Pas kebetulan saya membawa kitabnya di kamar. Sebuah kitab ditulis oleh Al-Ishbili rahimahullah. Judulnya adalah Akamul Mirjan fi Ahkamil Jan. Sebuah kitab segini tebalnya. Dibahas sekian banyak bab tentang dunia jin. Intinya sama sebagaimana manusia, mereka adalah mukallaf. Barakallahu fikum. Ngoten Bang ya? Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang lain? Nah, kami persilakan apabila masih ada yang ingin bertanya pada Ustaz. Pak Usman, nah. Tapi satu Ustaz ya. Mengenai masjid Ustaz. Jadi ada hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Nah, pertanyaannya Ustaz, kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekarang itu berada di tengah masjid di Madinah, di Masjid Nabawi. Nah, itu bagaimana Ustaz? Apakah ada suatu kesalahan? Karena tadinya kan dia di luar. Itu rumahnya Rasulullah tadinya yang jadikan kuburannya itu. Sekarang Rasulullah, kemudian Umar, Abu Bakar, Utsman. Nah, di sana Utsman enggak? Ya, Abu Bakar sama Umar ya. Nah, itu Ustaz. Nah, itu bagaimana kita menjawabnya ke misalnya orang Nasrani tanya, kalian juga kuburannya misalnya nabinya dijadikan masjid. Nah, itu bagaimana kita menjawabnya Ustaz? Sekian. Luar biasa pertanyaannya Bapak ini. Sangat tajam, ilmiah, dan luas. Baik. Sebelum dijawab, harus dikasih mukaddimah terlebih dahulu supaya bisa dipahami dengan baik. Mukaddimah yang pertama adalah dijelaskan oleh para ulama kita, bahkan dengan kesepakatan semua ulama kita, bahwasanya semua kuburan nabi, para anbiya wal mursalin tidak diketahui tempatnya secara pasti kecuali hanya kuburan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semua kita tahu tempatnya ada di Madinah. Yang pertama. Nabi-nabi yang lain tidak ada yang tahu di mana kuburannya. Kalau dia mengaku-ngaku di Denpasar ada kuburan Nabi Fulan, itu dipastikan kedustaannya. Yang kedua, ketika Nabi kita Muhammad SAW wafat, kita semuanya tahu bahwasanya beliau wafat di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha, yang kamar Aisyah kala itu di luar areal Masjid Nabawi yang dibangun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau wafat terjadi ikhtilaf di kalangan para sahabat di mana beliau dimakamkan. apakah dimakamkan di Baqi bersama dengan kaum muslimin yang lain, ataukah dimakamkan di mana. Merekanya beda pendapat sampai datang sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arbah, menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ini hadis yang sahih, innal anbiya'a yudfanuna haitsu yamutu. Sesungguhnya para anbiya wal mursalin, mereka dimakamkan di tempat mereka mati. Ini sabdanya Rasulullah SAW. Sahih riwayatnya. Maka dengan sabda Rasul ini, semua sahabat sepakat Rasul dimakamkan di tempat beliau wafat. Berarti di kamar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mukadimah yang ketiga adalah, yang namanya kuburan Nabi, yang sudah diketahui posisinya, tidak diperbolehkan untuk dipindah tempatkan. Begitu pula berlaku untuk kuburan-kuburan yang lainnya, yang sudah dikubur di makbarah, tidak bisa dipindahkan ke tempat-tempat yang lainnya. Kalau kuburan-kuburan yang lainnya itu bisa dipindahkan karena kondisi darurat, maka digali semuanya, dipindahkan ke makbarah yang lain. Tapi untuk para anbiya wal mursalin dalam rangka menghormati jasadnya mereka, tidak boleh dirubah, dipindahkan kemanapun, dalam kondisi yang bagaimanapun. Faham bang? Sehingga sampai hari kiamat nanti, kuburan Rasul di situ. Tidak mungkin dipindahkan. Itu perkara syar'i. Kemudian, mukadimah yang keempat, bahwasanya kuburan Nabi kita Muhammad SAW itu sesungguhnya tidak berada di dalam masjid. Seperti yang tadi Bapak utarakan, berada di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian dalam sejarahnya memang terjadi perluasan-perluasan Masjid Nabawi. Berarti ini adalah perbuatan para penguasa melakukan pelebaran-pelebaran, perluasan-perluasan Masjid Nabawi, dan qadarullah kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha masuk dalam perluasan Masjid Nabawi. Jadi ini bukan urusan din tapi urusan negara. Kalau bahasanya para ulama, hadza amrun duwali wa laisa amrun diniyah. Ini urusan negara, enggak ada sangkut pautnya dengan urusan keagamaan. Sehingga itu penguasa. Karena sudah terjadi demikian, pada masa itu dalam sejarahnya, kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha dibuat sedemikian rupa supaya orang-orang yang sholat di Masjid Nabawi tidak langsung menghadap ke makamnya Rasul. Dibikin tembok kala itu. Bikin tembok keliling supaya yang sholat tidak langsung menghadap ke makamnya Rasul. Menghadap ke arah tembok. Dan terus semakin kemari, semakin diperbanyak, diperluas areal makamnya Rasul dengan tembok-tembok yang semakin banyak, yang semakin tinggi. Jadi yang Bapak saksikan ketika sekarang ini di Masjid Nabawi, ketika ziarah makam Rasul, ada 3 pintu. Ya, kebanyakan orang yang diperhatikan di pintu yang pertama berjubel di situ. Padahal bukan di situ kuburannya. Di pintu yang tengah yang kedua ada tulisannya Rasulullah, Abu Bakar, wa Umar. Jangan dikira langsung di situ kuburannya. Tidak. Itu jauh ke belakang. Jauh ke belakang itu. Ada sekatan dari sebelah depan, kiri, kanan, dan belakang. Sehingga disebutkan oleh para ulama bahwasanya kuburan Rasul itu ada di sebuah tempat tersendiri yang bukan masjid. Sebab tempat itu tidak dipakai untuk sholat. Kondisinya sama seperti barakallahu fikum sebuah masjid. Di bagian depannya atau belakangnya atau tengah-tengahnya dibikin kayak ruangan kantor atau ruangan perekaman dan segala macamnya. Ruangan itu tidak dihukumi sebagai masjid. Tapi dihukumi sebagaimana niat dia dibuat. Ketika dibikin diniatkan sebagai perekaman, maka sebagai ruang perekaman. Dibikin sebagai sebuah kantor, maka dihukumi sebagai kantor. Ketika masuk ke sana, tidak ada yang namanya tahiyatul masjid. Sebab itu bukan masjid, tapi namanya kantor. Tidak ada tahiyatul kantor. Tidak ada, Bang, ya? Tidak ada tahiyat perekaman. Seperti itu kondisinya sekarang ini. Masjid Nabawi, kuburan Nabi kita Muhammad SAW, secara bangunannya masuk dalam bangunan masjid. Tetapi arealnya sudah bukan lagi namanya masjid. Tapi khusus kuburan Nabi kita Muhammad SAW yang disekat sekian banyak kali sekatan sehingga keluar dari hukum sebuah masjid. Maka kesimpulannya adalah ini adalah kekhususan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebab tidak mungkin dirubah dimanapun dan kemanapun. Dan yang kedua, tidak mungkin kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai bahan permainan untuk kebijakan-kebijakan para penguasa. Sehingga ketika demikian keadaannya sudah, jangan dibikin diperpanjang, sudah urusannya penguasa, yang penting ini kuburan diamankan supaya jangan sampai umat Islam ketika sholat di Masjid Nabawi langsung menghadap ke arah kuburan. Paham enggak? Kalau seandainya orang lain bukan Rasul, wajib dipindah. Kalau seandainya bukan Rasul ini, itu kuburannya orang lain, wajib dipindah ke Baqi. Tidak boleh ada di dalam bangunan Masjid Nabawi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini ringkasan jawaban yang disebutkan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab mereka. Mereka nulis kitab-kitab khusus tentang bab ini. Diterangkan cukup panjang lebar beberapa alasan dan argumentasi terkait dengan kasus masalah ini. Globalnya seperti yang saya gambarkan di atas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.